Wah, campur geram jadi satu. Semakin lama malah makin malu. Isi di otakmu sekedar cari muka dan posisi. Semuanya takkan tuntas dengan kata.